karena untukku melupakanmu, karena kau ku cintai selalu. Tapi sayang, kehadiran kekasih lamamu datang kembali mengenang cinta dahulu. Mengapa ini semua harus berlaku? Apakah ini semua karena diriku? Sedangkan aku cuma watak dalam percintaan. Tak sanggup aku melepaskan. Andai kau pinta untuk melepaskanmu, terpaksa aku turutkan. Mungkinkah ini suatu perjalanan?